kaliwat nista dewek beline ngale ane madan tresna sujati dinane jani balikalnya dia ngisinin kena hadine apang sadata adi percaya kapining beli piragan beli mula mepisan nanging di hati tuar ada rasa sapa ane setata dadi ingatan rikala beli pedidi mudiang jadi engalnya matang timpal biasa sesai beli nganohang traslan adine ipinan adilas hati adi ngejohen beli saja beli nerima yang mula anto melane inane jani apa ngeduse ada rasa ragu di hati sedata dadi ingatan rikala beli pedidi ngudiang jadi engal nyambatan timpal biasa sesahi beli ngenahan traslan adine ipidan nadilas hati adi ngejohen beli saja beli nerima yang mula anto melane inane jadi apa ngetuse ada rasa ragu di hati sasai beli nganahang trasnan adine ipidan adilas hati adi ngejohen beli bisa dia beli nerima yang mula anto melane inane jani apa ngetuse ada rasa ragu di hati.